بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حنف الدين عزكم الله. Kita masih membahas tentang permasalahan silatul rahim. Dan ini sekarang masuk pada bab yang terakhir dari pembahasan tentang masalah silaturahmi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ta'allamu min ansabikum, ta'allamu, belajarlah kalian, min ansabikum, tentang nasab-nasab kalian, ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengan itu kalian bisa menyambung silaturahmi kalian, bisa menyambung kekerabatan kalian. Bab ini fanabdin azakumullah akan memuat dua asar, dua ucapan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in, memuat ucapannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga memuat ucapannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menjelaskan tentang keharusan anjuran untuk mengetahui, memahami silsilah nasab masing-masing kita. Fungsinya fanafidin azakumullah bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga, bukan dalam rangka untuk bersombong-sombong, berbangga dengan nasab, tidak. Tetapi dalam rangka untuk bisa menyambung hubungan kekerabatan silaturahim dengan nasab yang ada pada kita. Kita lihat. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Amr ibn Khalid At-Tamimi, dia siqah, rawi nur saya. Qala haddathana Attab ibn Bashir, dia ini saduq, rawi yang jujur, wa yukhti' dan pernah salah. An Ishaq ibn Rashid, dari Ishaq ibn Rashid, dia Ishaq ibn Rashid al-Jazari, rawi yang terpercaya, yang thiqah. Hanya saja kalau dia meriwayatkan dari Imam Zuhri rahimahullahu taala, hadisnya ada sedikit kelemahan. An Zuhri, dari Az-Zuhri. Ini di antaranya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya riwayat ini ada sedikit kelemahan. Sebab Ishaq ibn Rashid meriwayatkan dari siapa? Dari Zuhri. Qala haddathani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Dia thiqatun arifun bin nasab. Dia rawi yang terpercaya dan paling tahu tentang masalah nasab. Ada Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu. Bahwasanya Jubair ibn Mut'im, ini bapaknya, akhbarahu, memberitahu dia. Jubair ibn Mut'im, ikhwan sahabi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dulunya, beliau termasuk kaum musyrikin. Adapun sejarah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu salat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Nah, ketika itu Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu ya waktu itu masih musyrik melintas, lewat itu. Mendengar bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham? Dia mendengarkan sebuah ayat yang langsung masuk ke dalam hati yang paling dalam. Begitu. Mengetahui tentang kebodohan dia, mengetahui tentang penyimpangan dia, jatuh dalam kesyirikan, penyembahan kepada berhala-berhala. Dia mengatakan hampir-hampir saja jantungku lepas, kata beliau. Ketika saya mendengarkan ayat tersebut, maka bersarlah iman dalam hatiku. Semenjak itu kemudian beliau masuk Islam, menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah bahwasanya orang-orang musyrikin pada waktu itu sangat paham tentang makna Al-Qur'an. Sangat memahami betul tentang isinya. Ada kaum musyrikin. Terus bagaimana dengan kita kaum muslimin? Hah? Kaum muslimin yang jelas-jelas sudah menyatakan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan paling jengkel kalau dijuluki sebagai musyrik. Ngamuk dia. Tapi bagaimana kenyataannya? Apa ketika dibacakan kepada dia atau dia mendengarkan suatu ayat atau suatu surat dibacakan, apa langsung kemudian bersarang iman dalam hatinya, dalam arti bertambah keimanannya? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zaratuhum imana, yang kalau dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah tabaraka wa taala bertambah keimanannya. Maka seperti ini kana utina azakumullah yang harus senantiasa diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai kaum muslimin lebih parah keadaannya daripada orang-orang yang sungguhnya dia musyrik ketika itu. Allahumma sabar. Annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia, ini Jubair ibn Mut'im, mendengar sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'ala al-mimbar, beliau berkhutbah di atas mimbar. Mimbar yang namanya mimbar ya fanatina jazakumullah itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ialah salatu darajat, tiga tingkatan, 1, 2, 3. Qama fi tsaniyah wa jalasa fi tsalitsah, berdiri pada tangga yang kedua dan duduk pada yang ketiga. Paham ya? Ini yang namanya mimbar. Namanya mimbar ikhwanuddin azakumullah yang sunnah dari kayu. Kalau mau kepingin kayak mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kayu hutan. Mahal kayu hutan. Kayu Kalimantan, mahal. Tapi justru lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada dari aluminium, dari besi, dari kayu sengon di Blitur. Lebih bagus kayu hutan. Nah, amma hada, hada bukan mimbar ya, Afi. Hada bukan mimbar ya. Namanya apa? Hada namanya tempat sendirian orang berdiri. Namanya podium. Sehingga bukan mimbar. Allahul Musta'an. Nama ya, Pak. Ini harus diupayakan ganti mimbar. Diupayakan. Kalau mampu. Mereka kenapa? Sebagaimana hukumnya khutbah di sini? Gimana? Bukan mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafaur rasyidun Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga para khulafa Bani Umayyah wal khulafa Bani Abbasiyah demikian pula kaum muslimin pada umumnya masyhur di kalangan mereka pakai mimbar. Wala pakai mimbar. Terus bagaimana? Hakata. Masyaallah. Baik. Kalau dikatakan sah, ya sah Jumatnya. Sebab mimbar itu bukan termasuk persyaratan sahnya sholat Jumat. Paham ya? Dua kiranya. Bagaimana jadinya kalau kemudian mimbar itu termasuk syaratnya, syarat sahnya sholat Jumat? Gak Jumatan kabian tuh. Allahumma sallam. Tapi awal demikian ya, fanabitina azakumullah, harus diupayakan yang lebih afdal. Yang mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pun harus perhatian dengan al-maslahah wal-mafsadat. Sebab ini bukan tempatnya kalian. Ya, jangan ya. Bukan tempatnya kalian. Kalau mampu untuk itu, ada afdal. Kalau enggak mampu, dikhawatirkan akan menimbulkan madharat yang sangat besar, maka ditahan terlebih dahulu. Jangankan ganti podium jadi mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin merubah Ka'bah yang asalnya satu pintu bagaimana sekarang ini. Kemudian tidak memasukkan Hijr Ismail ke dalamnya, ingin merubah jadi dua pintu. Babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Bikin dua pintu, satu pintu untuk masuknya orang, pintu yang kedua untuk keluarnya orang. Itu tidak mampu beliau. Kenapa? Dikarenakan waktu itu kaum musyrikin Quraisy di zaman beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithu ahdin bi kufur barusan meninggalkan kekufurannya. Artinya masih mu'allaf, masih dilembutkan hatinya. Padahal perkara yang sangat riskan, yang sangat urgen itu, perkara Ka'bah itu. Enggak berani. Kenapa? Dikarenakan pertimbangan al-maslahah wal mafsadah. Paham ya? Beliau mengatakan ya ikhwan, ta'allamu ansabakum, pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian, thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah kekerabatan kalian. Wallahi, kata beliau, demi Allah, innahu layakun, sungguh-sungguh akan terjadi bainar rajuli wa bain akhi, antara seseorang dan saudaranya asyai, terjadi sesuatu ribut atau cekcok atau sengketa atau yang semisalnya kasus pokoknya, walau ya'lam, dan kalau sendiri mengetahui alladhi bainahu wa bainah, hubungan antara dia dengan orang tadi, min dakhilatir rahim, dari sisi kekerabatan antara keduanya, masuknya rahim pada keduanya, ini artinya kedua-duanya masih kerabat, la auza'ahu dzalik, niscaya itu semua akan menghalangi dia anintihakeh untuk melanggar kehormatan kekerabatan tadi. Nama ya kan? Ini semua terjadi kenapa? Dikarenakan dia nggak ngerti nasabnya antara dia dengan dia siapa hubungannya apa? Nggak pernah kenal. Ah, taunya dia orang lain. Tahu-tahu ribut. Namanya manungsa, namanya orang. Hah? Terkadang ribut. Misalkan dia teman akrab atau teman biasa atau teman apa namanya bisnis atau misalnya clash dengan dia, ribut. Ribut sampai ngotot sampai begini, wah, sampai memutus hubungannya. Selidik punya selidik. Tanyakan kepada mbah-mbah yang tua-tua dulu. Ternyata menduanku, ngerti menduan ya? Tahu menduan? Misan kedua, sepupu kedua, sepupu kan kamu dengan dia sepupu. Ini anakmu, dia punya anak lagi. Itu namanya menduan. Iya sih? Mendu, nek mendu, menduan. Ternyata menduan. Terkadang, oh ternyata ponakan dia sendiri, ponakannya kesekian kalinya. Artinya dia ini, dia punya sepupu. Ini anaknya sepupu dia. Di bawahnya dia. Dia sudah tua, sudah setengah baya, ini masih muda. Ribut dengan dia ternyata kerabatnya sendiri. Makanya kana fitna azakumullah. Sangat dianjurkan sekali untuk mengetahui yang namanya nasab. Dijaga bapaknya siapa, ibunya siapa. Bapak ini punya bapak namanya siapa, ibunya siapa. Keluarganya bapak semuanya itu. Bapak ini punya saudara siapa saja. Saudara, saudari, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Nanti saudara-saudara bapak ini punya anak yang namanya siapa, terus begitu. Ini baru bapaknya. Ibunya juga begitu. Nanti terus naik ke atas, mbah-mbahnya, segala macam. Itu penting ya, ikhwan. Gambarannya sebagaimana yang awal pertama kali saya gambar kepada kalian, tentang silsilah kekerabatan. Masih ingat ya? Saya lupa yang dulu-dulu, awal kita bahas silsilah kekerabatan. Hah? Mencakup yang mahramnya kita, mencakup yang bukan mahramnya kita. Paham ya? Bapak kita, ibu kita, tamam, ini bapak ini punya bapak lagi, punya ibu lagi, ini punya bapak lagi, punya ibu lagi, ini punya bapak lagi, punya ibu lagi. Terus cabang. Ini punya kabar saudara-saudara, ini paman kita, paman ini punya istri lagi, ini punya anak lagi, terus begitu. Bawa atas ke bawah ke samping. Itu harus kamu ketahui semua. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjaga hubungan kekerabatan dengan mereka. Tahu, oh ini ponakan. Umumnya orang Jawa, nek ponakan iku santuni. Atau sebaliknya, Pak Li kiri, ponakane suge, ya ponakane ngasih, Pak Li yang kiri. Ngerti gitu lho. Oh ini kakak sepupu, manggilnya Mas. Oh ini adik sepupu, manggilnya Dik. Oh ini bebek, manggilnya bebek, bule wala budi. Gak ngerti siapa dia, panggil Cung. Lebih muda misalkan, kan ada itu. Lebih muda. Dia sebenarnya, pamannya dia sendiri. Itu gak tahu, dia gak paham. Lebih muda, ada itu. Cung ini Cung. Panggil Cung gitu. Sudah banyak Cung ya. Cung kembali. Cung ini Cung. Apa begitu. Tahu-tahu dia lagi main dengan bapaknya segala macamnya. Ya Allah, pamanku sendiri tak panggil Cung. La haula wala quwata. Ini semuanya fana wa tinazakumullah dikarenakan apa? Dikarenakan kejahilan tentang masalah. Naam ya ikhwan, Allahu musta'an. Athar ini fana wa tinazakumullah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan beliau dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Shahihah beliau menyatakan sahih marfu'. Ini sahih marfu', sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani tidak hanya sebagai ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya ini merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahih marfu'an. Disebutkan dalam silsilah sahihah di nomor 277. Silsilah al-hadits as-sahihah. Kalau kemudian ini dijadikan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka menunjukkan wajibnya sebab beliau menggunakan dengan fi'il amr yang mengandungkan perintah ta'allamu, pelajari perintah ya kan, ta'allamu ansabakum, pelajari nasab-nasab kalian, thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah kekerabatan kalian. Allahumma sta'al. Naam ya kan. Yang repot karena binti nasabakumullah kalau seseorang itu memiliki keluarga besar. Hah? Dari bapaknya keluarga besar, dari ibunya keluarga besar, ngitung wargai bingung. Ini besar, ini besar. Wah, kamu menikah dengan seorang perempuan, wah perempuan juga demikian keluarga besar juga. Dari mertua laki-laki kamu keluarga besar, mertua perempuan kamu juga keluarga besar. Ya baik. Maka diupayakan ya khanawatina azakumullah untuk diketahui. Semampunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu ya. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya ini. Nanti. Masyhur di Indonesia ini, kebiasaan orang itu ialah mengadakan perkumpulan untuk menyebutkan nasab. Biasanya dibarengkan dengan acara haul. Biasanya begitu. Ya, Pak ya. Misalkan haulnya Syekh Fulan. Yani Syekh Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan panjang. Ketemu ujungnya nanti. Ujungnya mbah yang kesekian punya saudara ini. Disebutkan semua nasabnya. Hah? Bagaimana hukumnya itu? Sebagian lagi sudah ngerti nasabnya. Mengadakan perkumpulan bani. Bukan bani Adam. Ya bani artinya dia ini punya warga besar, ketemu di ujung. Ada mbah yang paling tua. Satu dua mbah. Bani apa? Atari? Oh, berpes. Bani apa? Bani Kurtubi. Bani siapa? Ini dia punya bani. Kok ketemunya tiga mbah gitu loh. Bani ini, bani ini, bani ini. Tiga bani. Dihitung-hitung. Sak desok semuanya keluarga dia sendiri. Yang ini dari bani ini dari bani ini, dari bani ini. Kumpul satu. Mengadakan acara perkumpulan bani. Biasanya itu dikasih nama acara halal bihalal. Dibarengkan setelahnya itu. Belum tentu apa namanya dengan pihak lain. Terkadang halal bihalal antar bani. Hukumnya apa? Nah boleh. Nah ini Rasulullah mengatakan ta'allamu ansafakum. Kamu pelajari nasabnya kalian. Mereka mengatakan dengan cara kumpul seperti itu. Supaya anak-anak kecil yang baru lahir. Supaya ngerti bagaimana nasabnya. Kamu tuh ini itu anumu, ini anumu, ini anumu. Diterangkan semua. Biasanya sesepuhnya itu yang kemudian menerangkan. Ke depan gitu. Yang sudah sepuh-sepuh, sudah 70-80. Nggak tahu cucu yang sekian gitu. Menerangkan. Kalian semua itu apa namanya yang ada di sini nih ketemunya di mbah ini Mbak ini itu punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Terus disyarah sama dia sampai ke bawah. Gitu. Nanti dia yang masih kecil. Nah, kamu leh, kamu ini anaknya bulan, ini. Jadi kamu tuh anunya ini. Gitu. Paham tak? Enggak boleh. Ini Rasulullah katakan demikian. Ta'allamu ansabakum. Disuruh belajar nasabnya. Contohnya apa kemukarannya? Ada apa dengan arisan? Kalau arisannya itu ialah gambaran simpel, gampang. Masih misalkan 10 orang kumpul tiap bulan masing-masing nyetor 10 ribu untuk masing-masing nama. Dikocok siapa yang keluar namanya, dia dapat uangnya. Di bulan depan lagi kumpul lagi, dia bayar juga sampai ke semuanya. Tidak apa-apa. Kena masalah. Boleh itu. Kan? Sebutkan apa kemungkarannya. Jangan cuma asal ngomong saja. Nuduh sembarangan. Nggak pakai bukti. Hah? Ya apa kebiasaannya? Hah? Ya, pasti terus ada acara-acara yang dari tadi muter cuma satu disibukkan sama dia. Campur bau lagi perempuan. Yang lainnya apa? Hah? Kirim-kirim doa. Pada cara itu. Ngirim doa ke siapa? Ngirim apa mendoakan saja? Dikirim. Nah, perkara-perkara seperti ini wa nabiyina azakumullah yang sangat disayangkan. Kalau seandainya mereka bisa menghilangkan acara mereka tersebut dari hal-hal yang melanggar syar'i, itu bagus. Sehingga bisa dengan itu dia mengetahui nasabnya, diterangkan kepada semua warganya. Supaya dia ngerti. Repotnya tadi itu dibarengkan dengan acara haul. Sehingga urusannya syirik dulu, di kuburannya Syekh Fulan, terus mengusir nasabnya. Dan yang tidak bisa lepas ialah, yang namanya orang awam, tercampur yang namanya laki-laki dan perempuan. Baik itu mahramnya kamu, atau bukan mahramnya kamu. Ya? Ini awam. Yang agak sedikit ngerti, dibedakan. Yang ini temannya laki-laki, ini tempatnya perempuan. Biasanya, dikritikin. Yang fungsinya kita kepingin tahu siapa warganya kita kok. Siapa kemenakan kita, siapa sepupu kita, siapa anunya kita. Nah kalau begini, bagaimana kita mengetahuinya? Karena diakali, ya sudah. Yang penting itu laki-laki sini, perempuan di sana. Nanti kemudian setelah itu, salam-salaman. Halal fi halal, salam-salaman. Gitu. Pakai tangan. Ini terus. Allah musta'an. Ini khanafudin azakumullah yang membuat perkara-perkara tersebut menjadi hal-hal yang tidak diperbolehkan. Wala haula wala quwata illa billah. Hadi awalan. Yang kedua khanafudin azakumullah ialah acara-acara seperti itu biasa dibumbui dengan tindakan-tindakan yang itu merupakan sifatnya orang jahiliyah. Dia ada apa? Al-fakhru fil-ansab. Berbangga dengan nasabnya. Itu yang saya nasihat. Allahumma sallam. Qala haddathana Ahmad ibn Ya'qub. Ahmad ibn Ya'qub. Al-Mas'udi. Dia siqah. Terpercaya. Qala akhbarana Ishaq. Ibn Sa'id ibn Amr. Dia juga rawi yang thiqah terpercaya. Annahu sami'a abahu yuhaddith. Bahwasanya dia mendengar bapaknya, ini Sa'id ibn Amr al-Umawi. Juga rawi yang thiqah. Menceritakan an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Semua rawi-rawinya thiqat, terpercaya. Tamam. Sehingga nyambung. Fa'isnad sahih. Maka sanadnya sahih sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qal, bahwasanya Ibn Abbas berkata, ihfadhu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian, tasilu arhamakum, niscaya kalian akan bisa silaturahmi, menyambung kekerabatan kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi, sesungguhnya tidak ada yang jauh yang namanya keluarga itu. Idza quribat, kalau didekatkan, disambung terus. Wa in kanat ba'idah, walaupun kekerabatannya atau keluarga jauh. Paham ya? Enggak ada istilah jauhnya. Walaupun dia keluarga jauh sama kita tuh mungkin jauh gitu loh nasabnya itu. Terus kalau terus disambung, terus didekati, terus silaturahmi, jadi dekat. Enggak ada istilah jauhnya. Wala qurba biha, dan tidak ada istilah dekat yang namanya keluarga itu. Idza bu'idat, kalau dijauhkan. Dijauhi, enggak pernah dihubungi, tidak pernah silaturahmi. Wa in kanat qaribah, walaupun dia sesungguhnya sangat dekat kekerabatannya. Ya, ini kerabat dekat. Pamannya, misanan dia, ponakan dia, kakeknya dia, bahkan bapak ibunya dia, sangat dekat dengan dia. Namun dikarenakan dijauhkan, dijauhi, tidak pernah silaturahmi, tidak punya enggak pernah berkunjung, wala berziarah, artinya si misalnya, maka seakan-akan orang jauh. Seakan-akan orang jauh. Wa kullu rahimin, dan masing-masing kekerabatan. Adiyatun yaumul qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat. Amama sahibiha, di depan pelakunya. Tashhadu lahu bisilatin, akan bersaksi untuk orang tadi dengan perbuatan silaturahminya. Ingkana wasalaha, kalau memang dia menyambung silaturahminya. Wa alaihi biqati'ah, dan akan mempersaksikan tindakan jeleknya. Biqati'ah, dalam bentuk memutus kekerabatan. In kana qata'aha, kalau dia putuskan kekerabatan dia tadi. Ini khonaluddin azakumullah, diimani secara zahirnya. Yang namanya kefamilian, kekerabatan, itu nanti di yaumul qiyamah jadi saksi. Jadi saksi masing-masing kita. Kalau dulu di dunia kamu itu selalu silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan, maka dia akan bersaksi. Saya sebagai saksi, dia ini dulu di dunia selalu menyambung kekerabatan dia. Begitu pula sebaliknya, khonafitina azakumullah, seseorang yang dulu di dunia memutuskan hubungan kekerabatannya, juga akan dipersaksikan oleh kefamilian dia tadi. Dan ingat, diimani secara zahirnya. Allah Maha Kuasa membentuk benda abstrak semacam kefamilian, kekerabatan, itu bisa menjadi benda konkret yang bisa bersaksi untuk mereka atau untuk menjelaskan kejelekannya mereka. Naam ya khawat. Atsar ini sahih sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga sahih secara marfu', sahih secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Ini juga merupakan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, juga dengan sanad yang sahih. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah di nomor yang sama dengan di atas, 277. Namanya, maka berarti di sini, khonafuddin azakumullah, dua riwayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk mempelajari nasab. Kemudian setelah itu kewajiban menjaganya. Ta'alamu dan ihfalu. Kewajiban mempelajari nasab. Dan yang kedua kewajiban untuk menjaga nasab. Menjaga nasab. Dari sini khonafitina azakumullah. Menunjukkan kepada kita betapa ngerinya tindakan perzinahan. Betapa ngerinya tindakan pelacuran. Sebab yang namanya pelacuran, ya khonafitina azakumullah, itu bercampurnya sekian banyak air pada seorang wanita. Yang akhirnya berakibat, ya khonafitina azakumullah, percampuran nasab yang jelas. Ini ikut sama siapa, anaknya siapa, gak paham. Sehingga yang namanya anak-anak jadah, hasil perzinaan, hasil ini, hasil itu yang syar'i, dia gak jelas siapa bapaknya. Ada orang anak, gak tahu siapa bapaknya. Jadi kadang-kadang ibunya tadi itu, disirami banyak orang, salah satu yang nyirami banyak, gak tahu yang tukul siapa. Hah? Allahul musta'an. Ini khonafitina azakumullah, satu di antara sekian banyak hal yang menunjukkan betapa mengerikannya perzinaan itu. Sangat bertentangan dengan yang diinginkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengendaki kaum muslimin mempelajari nasabnya. Mengendaki kaum muslimin menjaga dan memelihara nasabnya. Yang namanya nasab, ikhwanabitina azakumullah, ialah disandarkan kepada bapaknya. Fulan ibnu fulan. Hadza wal asl. Tamam? Di kalangan mereka, ikhwanabitina azakumullah, orang terdahulu, kalau ada seorang anak jadah lahir dari cara yang asyari, dinisbahkan kepada ibunya. Itu umumnya. Dinisbahkan kepada ibunya. Yakni tidak diketahui siapa bapaknya itu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga harus dicermati di sini penisbatan kepada orang tua itu. Harus nisbah kepada bapaknya. Paham ya? Misalkan nama dia Muhammad. Bapaknya Ali, ya Muhammad ibn Ali. Atau dia namanya Ali, bapaknya Umar, ya Ali bin Umar. Wah, kata. Begitu ya. Untuk menunjukkan saking pentingnya masalah ini. Masalah penisbatan nasab. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man intasaba li ghairi abih, seseorang yang menisbahkan dirinya, menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya. Paham? Begitu. Menisbahkan dirinya bukan kepada bapaknya. Diancam dengan ancaman yang sangat keras. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Masya Allah. Sehingga ikhwan abidina azakumullah, untuk urusan nasab-nasab ini ikhwan, betul-betul sangat diperhatikan oleh Islam. Sebab berkaitan dengan masalah silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan. Nah, riwayat ini pula ikhwan abidina azakumullah, menunjukkan kepada kita keutamaan seseorang yang menyambung silatul rahminya. Di mana nanti tindakan-tindakan dia, perbuatan-perbuatan dia akan dipersaksikan sendiri oleh perbuatan dia tadi di dunia nanti di kiamat. Dan juga sekaligus khonafitina azakumullah menunjukkan ancaman keras, ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang memutuskan kekerabatan dia. Sebab nanti tindakan dia itu, perbuatan dia itu akan menjadi saksi dia sendiri di yaumul qiyamah bahwa dia di dunia termasuk orang-orang yang memutuskan tali kekerabatan dia. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Maka ikhwan fillah jazakumullah harus diperhatikan perkara-perkara yang seperti ini. Ternyata ikhwan fillah jazakumullah menyambung silaturahmi, mengurusi silaturahmi, mengurusi family, mengurusi kerabatan itu bukan perkara yang remeh dalam Islam. Tapi perkara yang sangat penting dalam Islam, perkara yang sangat diperhatikan dalam Islam, yang juga sekaligus khanafitina azakumullah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat sempurna. Mengatur semua perkara-perkara yang dibutuhkan oleh pemeluknya. Tidak hanya mengatur masalah akidah. Tidak hanya mengatur masalah keimanan. Tidak hanya mengatur masalah ibadah. Tapi juga bahkan mengatur urusan kekeluargaan. Mengatur urusan muamalah. Hubungan kekerabatan, hubungan sosial kemasyarakatan. Dan juga mengatur urusan-urusan akhlak. Bahkan mengatur urusan adab-adab buang hajat sekalipun. Ini juga menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah jazakumullah, indahnya Islam. Menunjukkan keutamaan Islam. Tidak ada agama yang seperti Islam, ikhwan fillah jazakumullah. Naam, inna dina indallahi al-Islam. Masya Allah. Juga sekali lagi ditegaskan supaya kita semuanya perhatian betul dengan yang namanya nasab kita. Apalagi khanafatina azakumullah di zaman sekarang ini, apalagi generasi-generasi muda kayak kita ini seringkalinya gak paham nasabnya. Jangankan orang yang hidup di tengah kota yang memang pembawaannya egois dan ngurusi tetangga depan, kanan, kiri, belakangnya. Kota wajar. Sebelah kanan dia gak ngerti siapa dia. Depannya gak tahu siapa dia. Belakang, sebelah kiri gak tahu siapa dia. Dewi-dewi, nasi-nasi. Wah ini yang tinggalnya di desa. Di dusun. Yang umumnya berkumpul di situ. Keluarga dia, family dia, kerabat dia gak paham. Orang kayak kita ini. Ya pak ya. Ngaku? Hah? Ngaku ya kawan? Allah minta. Sehingga harus dibenahi. Ah, apalagi yang masih memiliki mbah-mbah. Atau yang masih memiliki buyut-buyut. Orang-orang tua. Dimanfaatkan betul untuk bertanya kepada mereka. Siapa saja family saya? Siapa saja kerabat saya itu? Fulan itu apanya saya? Yang itu apanya saya? Yang ini hubungannya apa dengan saya? Tanyakan semuanya. Itu pun ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita tanyakan, terkadang nenek kita pun juga gak paham. Benar itu. Terjadi itu. Nenek saya itu. Saya tanya langsung tentang keluarganya dia itu. Dulu nenek itu siapa saja, apa namanya, saudara-saudaranya itu. Seingat saya baru menyebutkan dua. Fulanah dan Fulanah. Yang lainnya, mbah lali aku sudah gak paham aku. Itu mbah loh ya. Yang seharusnya di zaman tempo dulu itu lebih memahami betul yang namanya kekerabatan dia. Nah, apalagi cucunya kayak kita ini. Oh, apalagi cicitnya ini. Anak-anak kita ini tidak faham ini. Siapa tidak faham? Allah musta'an, Allah. Ada taksir minna merupakan kekurangan bagi kita semua, ikhwan fillah jazakumullah, yang harus kita upayakan diperbaiki. Semaksimal mungkin kita bertanya tentang family-family kita, nasab-nasab kita, sehingga kita bisa lebih bagus di dalam berhubungan silaturahmi dengan mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini, khana binti nasakumullah, selesai pembahasan tentang masalah silaturahmi, perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tamam? Cukup banyak ya khanafidin azakumullah. Dari mulai hadis yang ke-47 sampai hadis yang ke-73. Cukup banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang silatul rahim. Dan setelah itu dibahas pada bab yang berikutnya, masalah-masalah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya bila bersilaturahmi kepada orang tua yang anaknya sudah saya pinang? Dengan kondisi orang tuanya atau calon mertua saya ini belum tahu dakwah ini. So, kalau kamu mau ziarah boleh. Kamu mau bertamu kepada kaum muslimin secara umum boleh. Tapi yang jelas bukan untuk pacaran dini ya. Soalnya ini baru calon mertuamu. Belum jadi mertuamu. Nanti karena mentang-mentang calon mertua sebentar lagi mau menikah sama putrinya bergampang-gampang. Akhirnya ketemu sama ibu mertuanya. Bukan calon ibu mertuanya. Ngobrol sana, gimana anak, gimana dek. Main ke sana yang biasanya cuma disuguhi teh manis, pisang goreng. Main ke sana lain lagi urusannya ini. Disuguhi masakan. Sang anak langsung sigap. Diambil satu ekor ayam peliharaan dia. Sebelah dimasakkan untuk calon suaminya. Bahaya itu. Itu bahaya itu. Belum jadi ya, ikhwan. Kalau yang begini-begini terjadi, ala ula tarku. Ditinggalkan ya, ikhwan abu tina azakumullah, untuk menghindari yang namanya fitnah. Allahu musta'an. Ini yang pengen terjadi, apalagi kalau mertuanya awam. Kenapa? Itu salahnya apa? Sebentar lagi, seminggu lagi, jadi matuku ini. Biasa akhirnya ya, apalagi orang awam, dibonceng nih sama motor jente, keliling-keliling, karena masalah sama calon mertua kamu itu. Padahal sangat berbahaya sekali. Allah musta'an. Bagaimana cara saya menolak acara resepsi pada acara pernikahan saya nanti? Insyaallah banyak nikah sekarang ini. Mohon penjelasannya beserta penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah mengenai musik-musik. Kalau musik jelas ya, perkara yang diharamkan. Jawab caranya. Ya caranya itu harus bisa menjelaskan dengan baik kepada orang tua kamu dan kepada calon mertuamu. Jelaskan dengan cara yang baik-baik. Orang tua kamu difahamkan supaya acara pernikahan itu sederhana. Tamam, tidak usah dengan suara-suara seperti itu. Diupayakan tidak ada musik dalamnya. Diupayakan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Terus dengan rupa. Antum harus upayakan dari awal itu. Persiapan sebelum menikah loh itu. Tamam? Kemudian diupayakan ditaklukkan KUA-nya ini. Kadang KUA-nya yang beling itu. Kadang loh ya. Enggak semuanya, kadang. Calon mertua kamu juga dipahamkan. Insya Allah kalau semuanya paham, ini kuncinya. Kalau mereka semua sudah sepakat, orang luar gak bakal macam-macam. Paling-paling merundel. Ngosok, gini-gininya. Jangan dikubris, biar aja. Yang nikah anakku kok, bukan kamu kok bingung. Kamu tamu undangan datang aja, mangan-mangan jangan khawatir. Beres. Itu yang antum harus tempuh, ikhwan abu jenazah. Bolehkah kita menggunakan kunyah sebatas dengan menyebutkan Abu Fulan tanpa menjelaskan nama kita sendiri? Boleh. Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman. Boleh. Banyak para rawi-rawi yang kita baca itu demikian kondisinya. Ana seorang ikhwan. Ayah ana punya adik laki-laki. Namanya apa ini? Apa nama itu? Paman. Pak Lek. Lalu sudah punya istri. apakah istrinya itu mahram saya, biasa dipanggil bibi. Bagaimana jawabannya? Bukan termasuk mahram. Sebab dia istri pakmu. Yang menjadi mahram ialah bulekmu sendiri atau budemu sendiri. Tadi paham ini? Paham ya? Nah, kalau ngomong di nasabnya jawabannya gampang. Insyaallah. Bagaimana menjelaskan kepada seseorang yang mengatakan bahwa bolehnya ikhtilat campur lagi perempuan karena terjadi juga ikhtilat pada musim haji ketika tawaf, sa'i, melewat jumroh dan segala macamnya dan tidak ada hijab sewaktu tawaf. Allahumma astaghfirullah. Kamu itu mengkiaskan sesuatu yang benar. Kalau kondisi ketika haji, kondisi yang susah diatur. Di saat jumlah jamaah haji semakin membengkak, jumlahnya bukan ribuan, mencapai angka juta, 2-3 juta orang. Wah, tempatnya ya itu juga, nggak pernah membengkak tempatnya itu. Iya kan? Ya ketika kamu sedang tawaf, ya di situ, ya di Masjidil Haram itu, nah kemudian kamu tawafnya di hotel, ya kan? Kamu sa'i ya, Safa Marwah, ya itu juga tempat tawafnya itu. Kamu melempar jumrah, kamu wukuf, ya di Arafah. Wukufnya di luar Arafah, batal haji kamu, nggak sah. Ini kondisi yang susah ya, karena Qanabuddin Azzaikumullah. Maka, ad-darurah, tubihul mahdurah. Perkara yang darurat, itu membolehkan perkara yang dilarang. Itu pun yang Qanabuddin Azzaikumullah dinasihatkan kepada masing-masing yang membawa keluarga, yang membawa perempuan untuk menyelamatkan keluarganya masing-masing. Begitu. Terus gimana lagi? Tumplek, blik, blik. Hah? Orang-orang yang tawaf di Masjidil Haram itu. Menungso sudah. Itu gak bisa jalan kamu itu. Ceritanya orang-orang yang sudah haji. Kalau sudah mulai sudah tumplek, blik, tawafnya itu. Itu sudah mepet-mepet begitu sudah. Jalan tuh kayak ngayang, ngayang ya. Kayak orang naik sendiri itu. Terbawa dengan arus. Kaki kamu tuh gak nginjak penuh ke tanah. Ya. Kamu tuh bisa menyelamatkan diri kamu aja udah Masya Allah. Ayo, Pak. Kamu ya jatuh. Alas. Mau bangun setengah mati. Diinjek terus ini. Samud. Bukan barang aneh. Kalau kamu sedang tawaf, tahu-tahu kamu ada yang gandoli. Kok abot, ada apa ini? Lari. Eh? Begini, perempuan belakang kamu. Wah, bukan istri kamu. Kamu umroh sendiri, wala haji sendiri. Nggak bawa istri, nggak bawa apa. Siapa ini? Perempuan, gandoli kamu. Kamu lepaskan, gandoli lagi. Loh, kenapa ya, Pak? Dikarenakan pakai darurat. Kamu misalkan dilepaskan pegangan dia dari seorang perempuan, lepas. Ya wis, maut. Mati. Hah? Lah ya apa? Bagaimana itu? Pakai darurat ya, Pak. Hah? Iya. Itu yang diceritakan sama Ustaz Mahri. Ustaz Mahri pernah ketika warnanya haji itu tawaf begitu. Dicekeli sama perempuan. Kaget dia. Loh. Dilepaskan cekli lagi. Terus gimana lagi oh, kondisinya seperti itu. Allahumusta'an. Sehingga gak bisa kalau kemudian kamu kiaskan dengan ikhtilat di tempat-tempat yang lainnya. Paham ya? Allahumusta'an. Mungkin ada yang berhujjah. Oh kalau begitu, kalau kemudian ikhtilat di apa di stadion Gelora Dewata atau seluruh November atau apa dalam rangka untuk menghadiri Sikirun atau saya menghadiri band apa begitu. Kayaknya kan begitu ya, tumplek dek begitu. Wah, laki perempuan segala macam. Yaki, darurat yaki. Oh, demikian. Ya enggak ya, ikhwan. Pembahasannya berbeda. Antum sedang dalam keadaan perkara yang minimal mubah. Dan banyak haramnya. Paham ya? Antum menghadiri acara band-band seperti itu yang jelas haramnya acara musik. Atau acara lawak yang enggak ada gunanya. Tamam? Bukan ini ikhtilat. Lain. Amal jamaah haji yang beribadah kepada Allah Taala. Lain ya, ikhwan. Allah musta'an, Allah musta'an. Sekarang jadi pertanyaan masalah mahram semua ini. Saya punya kakak yang memiliki dua istri. Yuk, kakak apa? Oh, kakek. Enggak jelas ini. Saya punya kakek yang memiliki dua istri. Kakek punya dua istri. Iya. Dari istri yang pertama melahirkan ibu saya. Bagaimana hubungan nasab saya laki-laki ini dengan anaknya istri, dengan anaknya istri kakek saya yang kedua, mahram atau tidak? Allah musta'an. Ini jawaban ini. Bagaimana jawabannya ya, Pak? Sekarang saya mau tanya, siapa yang tanya ini? Ente yang takut. Anda kayak Yunus. Saya mau tanya sama antum sekarang. Berarti di sini istri yang pertama melahirkan ibumu, ya kan? Kemudian istri yang kedua melahirkan anak lagi, perempuan juga. Saya mau tanya sekarang. Kalau seandainya dia melahirkan anak laki-laki, antara ibu kamu dengan anak laki-laki tadi itu mahram atau bukan? Mahram. Lo. Paham yang saya maksud? Misalkan saya kakek. Kakek, saya ini punya istri dua. Misalkan. Ini istri pertama aku, ini yang kedua aku. Maaf. Istri yang pertama aku melahirkan perempuan, anak perempuan. Istri kedua aku melahirkan anak laki-laki. Yang saya tanyakan sekarang, hubungan antara anak perempuan ini dengan laki-laki ini, mahram atau bukan? Sebentar, kenapa bukan? Lain ibu, jagonya siji. Mahram ya ikhwan, malaku. Ini mahram, kenapa? Labanul fahl namanya. Disebutkan dalam pembahasan ilmu mahram. Kita berdikah dalam babul muharramat. Ini namanya labanul fahl. Yang perempuan ini dengan laki-laki ini ialah mahram. Dari mana? Dari sayanya. Makanya saya bilang apa? Jagonya siji. Dari saya. Sehingga dua-duanya mahram. Sehingga anak dari ini, misalkan dia punya anak perempuan lagi, sama yang ini, apanya? Apanya ini? Pamannya. Saya paham ya? Kecuali kalau dia punya anak lagi, laki-laki, ini perempuan, apanya namanya? Sepupu, maka bukan mahram. Ada kalau nyilang, itu namanya ponakan dia. Saya paham ya? Insyaallah. Masalah ikhtilat ini rupanya panjang urusannya ya. Ya boleh. Ini ada yang ngasih syubhat tentang masalah ikhtilat. Dengarkan syubhatnya. Pada zaman pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan Islam menguasai dunia. Siapa bilang pada zaman Abbasiyah saja? Menguasai dunia semenjak zaman siapa ya, Pak? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di tangan beliau, diiznillahi taala, di pada zaman kekhilafan beliau ya, Pak. Kalau salah bahasanya. Pada zaman kekhilafan beliau takluk tuh yang namanya Romawi dan Persia. Iya kan? Diteruskan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu semakin meluas Islam itu. Ayo. Pada zaman pemerintah Abbasiyah, kekuasaan Islam menguasai dunia. Jadi saya ingatkan tidak hanya pada zaman Abbasiyah, sudah jauh sebelumnya. Karena para ahli iptek lahir dari Islam, seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan lain-lain. Contohnya keliru. Ini bukan dari Islam. Memang dia termasuk putra-putra Islam, ngaku. Tetapi dia itu ipteknya dari Yunan, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Untuk Ibnu Sina, yang saya ketahui, ya khanabutina azakumullah, seingat saya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, atau yang lainnya, itu telah menyatakan dia kafir. Dan lain-lain. Kini Islam lemah dan cenderung berkiblat ke Eropa. Karena teknologi datang dari Barat. Islam lemah karena fanatik yang kelewatan. Ya gitu ya, yang kelewatan. Islam lemah karena fanatik yang kelewatan. Pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Kejayaan Islam pada masa Abbasiyah seperti apa? Tidak perlu dijelaskan. Tidak ada hubungannya dengan masalah ikhtilaf. Siapakah Al-Farabi dan Ibnu Sina? Disebutkan tadi. Apakah dengan berusaha menghindari ikhtilaf, dosa, kita termasuk fanatik? Fanatik seperti apa yang sebenarnya dilarang? Allah mesti. Fanatik yang dilarang, ikhwanabutina azakumullah, ialah fanatik kepada seseorang, atau kepada kelompok, atau kepada aliran, yang tidak memiliki hujjah dari Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik fanatik madhab, atau misalnya. Itu yang dilarang. Dan itu merupakan perbuatannya kaum musyrikin, termasuk sifatnya kaum musyrikin. Adapun kalau kamu fanatiknya kepada Islam yang murni, Islam yang benar, yang hak, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, harus itu. Terus bi, abangan. Pengertian itu kalau bisa dikatakan sebagai fanatik. Misalkan kamu mengatakan haram. Kamu katakan ini haram ya haram. Kuat gitu. Enggak bisa goyang. Halal ya akhi. Haram. Ya akhi halal. Haram. Orang memahami apa ya kan? Orang memahami, oh, fanatik sekali orang ini. Masa enggak bisa sedikit melembek. Bahwa haram semi-semi halal gitu. Enggak bisa. Loh, kenapa? Perkara yang hak. Haram ya haram. Halal, halal ya halal. Paham ya? Itu perkara yang harus. Itu pun kalau dikatakan sebagai fanatik. Jadi paham ya? Nah kalau kamu meninggalkan sebuah dosa, harus, wajib itu. Enggak ada istilah, apa namanya, mastata'tum, semampu kalian. Enggak, yang namanya ijtinabun nawahi, menjauhi semua larangan, itu semuanya. Tidak ada keterangan, mastata'tum, semampu kalian. Tidak ada. Paham ya? Tidak ada. Mudeng marah? Mudeng. Misalkan kamu meninggalkan tindakan perzinaan. Tak gambarkan yang ngeri aja. Nah, iya. Kamu tinggalkan sepenuhnya. Semua kamu tinggalkan. Tidak dekat-dekat yang namanya zina. Apa kemudian ada yang mengatakan, jangan fanatik begitu. Masa kamu tinggalkan yang namanya perzinaan? Zina dosa atau enggak dosa? Dosa. Yakin? Ada khawatir ada yang mengatakan dosa. Dosa. Tinggalkan. Ustaz yang mengatakan, jangan fanatik. Terus biye. Mau zina. Mau zina. Enggak bakal rela ya. Paham ya? Demikian pula dosa-dosa yang lainnya. Paham ya? Agar. Sehingga kalau kamu sudah ngerti itu perkara dosa, kamu punya ilmunya, ya tinggalkan. Ada apa kemudian kamu, apa namanya, bermesra-mesra dengan dosa tadi? Apa kamu merasa yakin diri kamu akan bisa mengentaskan di kemudian hari dari dosa tersebut? Apa kamu merasa yakin bakal bisa nanti husnul khatimah? Apa kamu merasa yakin bakal bisa panjang umurnya? Nah, kalau kamu sedang dalam kondisi dosa tadi itu, karena gak boleh fanatik sama bapaknya, atau sama ibunya disuruh ngintipi zina, kamu sedang ngintipi zina, mut, mati. Nah, ya apa rasanya kamu nanti? Itu pikirkan, jangan kemudian apa namanya dilihat sebatas ke depan saja. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Sada. Tayyib. Naktafi lahu insyaallah taala. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.